Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya yang kita tidak mampu untuk menghitungnya, sehingga dikarenakan nikmat-nikmat tersebut kita bisa duduk di majelis ilmu, majlis yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim, terlebih seorang ahlus sunnah. Karena dengan ilmu ini dia bisa menilai mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, dan seterusnya. Dengan ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqah Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi. Haqiqat Manhaj Salaf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa poin tentang kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni manhaj salafi. Terakhir yang kita jelaskan adalah yang ketujuh, bahwasannya manhaj salafi ini dibangun di atas al-wala dan al-bara. Al-wala, kecintaan, kesetiaan, loyalitas kepada siapa? Wal-bara dan bara, berlepas diri, kebencian juga kepada siapa. Dan ini akan tampak kepada seorang ahlus sunnah, kecintaannya, loyalitasnya tentunya kepada ahlus sunnah lagi, kepada ulama ahlus sunnah. Dan juga kebenciannya akan tampak kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenciannya bukan karena pribadi, kebenciannya bukan karena hawa nafsu, tetapi memang karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah dibacakan pada pertemuan yang lalu, awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan yang paling kuat ya, pada keimanan itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dia mencintai karena Allah, karena orang tersebut kokoh di atas sunnah. Dia loyal kepada orang tersebut karena orang tersebut istiqomah di atas sunnah. Sebaliknya, dia membenci dan berlepas diri dan menjauhi orang tersebut karena dia sudah menjauhi atau lepas dari prinsip-prinsip ahlus sunnah. Begitulah di antara ciri ahlus sunnah atau manhaj salaf. Poin yang ketujuh ini sangat berkaitan erat dengan poin yang ke-8. Apa itu? Atau poin yang ke-9. Nah, yang akan nanti kita baca. Kita baca dulu yang ke-8. Qala rahimallahu taala as-saminatu yang ke-8. Anna hadzal manhaj. Bahwasanya manhaj ini yukaffalu li ashabihi al-izza wat tamkin wan nasr. Bahwasanya manhaj ini akan dijamin bagi para pemeluknya, orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj tersebut, al-izza, kemuliaan, wat-tamkin dan at-tamkin, yakni berkuasa, wan-nasr dan pertolongan. Kenapa? Karena mereka benar-benar berpegang teguh dengan Islam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab ziarah ke Syam, bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang pada saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah seorang gubernur di Syam, ya. Karena beliau yang menaklukkan Syam, yang pada saat itu menjadi komando, ya, komando dari berbagai pasukan. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah ditunjuk sebagai gubernur. Umar bin Khattab datang. Dalam tarikh disebutkan sekitar tahun 6 lupa ke sekitar ada 16 atau 17 Hijriah, atau bukan 17 Hijriah ya Allah lupa 100 apa ya 116 Hijriah kalau enggak salah, lupa anak. Al-muhim datang ke Syam, kemudian subhanallah Umar bin Khattab datang menuju Syam dengan mengikat sepatunya, disimpan di lehernya gitu. Kemudian dia turun membawa untanya ke danau untuk memberi minum. Abu Ubaidah bin Jarrah merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena di Syam ini masih banyak orang-orang Romawi. Karena orang-orang Romawi sangat menghormati siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Lebih-lebih mereka menghormati siapa? Umar bin Khattab sebagai pimpinan komandannya, ya. Mereka sudah menghargai, menghormati Abu Ubaidah bin Jarrah, terlebih mereka menghormati siapa? Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar datang, kondisinya seperti itu. Abu Ubaidah kelabakan, malu kalau dilihat oleh para tokoh-tokoh Romawi, ya, para tokoh-tokoh Romawi. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah menegur Umar karena berpenampilan seperti itu. Umar bin Khattab langsung mencela dan membentaknya, mengatakan, kalau yang bicara bukan engkau, katanya. Kepada siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau yang berbicara bukan engkau, niscaya engkau akan jadikan contoh bagi yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bukan Abu Ubaidah yang bicara seperti itu, pasti akan apa? Akan aku jadikan sebagai contoh bagi yang lain dan akan dipermalukan di hadapan orang lain. Maksudnya apa? Seorang mukmin tidak seperti itu. Seorang mukmin tidak seperti itu. Artinya memalukan ini. Ya. Memalukan sikap seorang mukmin ketika Umar ibn Khattab mengais sepatunya di pundaknya, kemudian memberi minum. Dan ini anggapan ini hina gitu. Ini merupakan perkara yang salah. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, "Nahnul qaum a'azzanallahu bil Islam." Ya. Kami adalah kaum yang Allah telah muliakan dengan Islam. Ya. Allah muliakan dengan Islam. "Faman arada al-izzah bighairil Islam adallahu Allah," katanya. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan bighairil Islam, tanpa jalan Islam, adzalahullah, Allah akan hinakan dia. Allah akan hinakan. Seorang yang ingin mendapatkan kemuliaan bukan dengan jalan yang benar, bukan dengan manhaj yang benar, Allah hinakan. Siapa yang mengangkat manusia? Siapa yang memuliakan manusia? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang merendahkan manusia? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar sekali. Bukan karena ini, bukan karena Umar itu mengais sepatu, kemudian membawa untanya memberi makan. Bukan karena itu. Bukan karena itu. Makanya Umar marah ketika Abu Ubaidah menegurnya karena itu. "Kalaulah bukan engkau yang mengatakan ini, niscaya aku akan hinakan engkau dan menjadi contoh bagi yang lain bahwasanya seorang muslim jangan seperti itu." Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Umar, ya, karena Umar juga tahu kedudukan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, ya. Sangat menghormati, ya. Umar bin Khattab sangat menghormati Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Hanya saja di saat itu berbicara dengan ucapan yang salah dan fatal. Syahidnya adalah, ya, kenapa manhaj ini adalah manhaj yang akan ditolong, dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan kepadanya, kemuliaan kepadanya, karena mereka berjalan di atas jalan Islam, manhaj Islam. Ajilan au ajilan, baik itu segera kemuliaannya, kekuasaannya atau pertolongannya, au ajilan atau nanti. Li'annahu manhajun yajtami'u muqawwimatin nasr. Karena manhaj salaf ini adalah manhaj yang berkumpul padanya tiang-tiang penguat yang bisa mendatangkan pertolongan. Wal-izza atau wal-izzi wat-tamkin, kemuliaan dan kekuasaan. Berupa apa? Minal imani sadiq, berupa keimanan yang jujur, ya, keimanan yang tanpa rekayasa. Wa tauhidil khalis, dan tauhid yang murni, benar-benar menerapkan tauhid pada dirinya, pada keluarganya, dan kepada orang-orang sekelilingnya. Wal amali salih, dan amal salih. Wattiba'i sabili man wa'adahumullahu bin nasri wal zuhur, dan mengikuti jalannya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada mereka pertolongan dan az-zuhur, yaitu nampak dan menang. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal salih. La yastakhlifannahum fil ardh. Sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan untuk mereka agama mereka. Alladzi ridha lahum, yang Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh benar-benar akan mengganti untuk mereka dari rasa takut menjadi keamanan. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku, la yushrikuna bi syai'a, dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Yani istiqamah. Qala rahimahullah ta'ala, wa taqaddama ma'ana hadithu at-ta'ifati al-mansurah. Dan telah lalu bersama kita hadis tentang Ta'ifah al-Mansurah. Wahum ahlul hadis, dan mereka itu adalah ahlul hadis. Wa ahlul ilm, dan mereka juga itu adalah ahlul ilm. Walladzina istahaqqu an-nasr, yang mereka ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan. Wadzuhur, dan kemenangan. Kenapa? Bisababi ittiba'ihim lil hadis, disebabkan mereka mengikuti hadis. Wal ilm, dan mengikuti ilmu. Ini penting ya, mengikuti ilmu. Karena seorang sudah tahu tetapi tidak diikuti apa yang sudah dia ketahui. Wal ilm, dan ilmu. Walladhi yusmiru amalan salihan, atau alladhi yusmiru amalan saliha, yang ilmu tersebut membuahkan amal salih. Yani membuahkan amal, bukan hanya sekedar tahu ya, bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia mengamalkan apa yang telah dia tahu. Wa'tiqadan, dan keyakinannya juga sahihan, sahih ya. Walladani huma sababul izz, sababul izzi wat tamkin. Yang keduanya ini, yaitu beramal ya, di atas ilmu dan berakidah di atas ilmu, ini merupakan sebab seorang mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan atau kokoh di atas manhaj tersebut. Kalau tidak seperti itu, tidak akan pernah dapat ya. Sebagaimana perkataan Umar ibn al-Khattab, nahnul qawm a'azzanallahu bil Islam ya, kami adalah satu kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kami dengan Islam. Apa yang dimaksud Islam di sini? Islam KTP? Di KTP-nya Islam? Bukan. Islam yang dipahami oleh Umar ya, Islam yang dipahami oleh Umar, yang kokoh di atas sunnah, di atas akidah yang benar ya. Bukan di atas Islam-Islaman. Benar kokoh, benar-benar kokoh, baru seorang akan mendapatkan kemuliaan. Jika tidak, maka jangan diharap. Hai hata, hai hata. Sangat jauh. tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan cara ini. Qala rahimallahu ta'ala at-tasi'atu, yang kesembilan. Min mazaya hadal manhaj, di antara keistimewaan dari manhaj ini. An-naqdu lil mukhalif bidhawabit syar'iyyah. An-naqdu, yaitu vonis, hukum. Ya. Lil mukhalif, bagi orang yang menyelisihi manhaj ini. Bidhawabit syar'iyyah, dengan dhabit yang syar'i. Kenapa? Himayatan lid-din wa sunnati wal aqidah. Sebagai bentuk penjagaan terhadap agama, sunnah dan aqidah. Ini poin yang sangat penting. Dan poin yang banyak manusia atau kelompok sangat membenci poin ini. Apa? An-naqdu alal mukhalif atau lil mukhalif, hukum, vonis kepada orang-orang yang menyelisihi manhaj ahlus sunnah. Sering disebut oleh para ulama al-jarhu wa ta'dil. Ya. Al-jarhu wa ta'dil. Apa itu al-jarhu? Al-jarhu itu mencela. Secara bahasa, mencela. Wa ta'dil itu memuji, menganggap orang ini baik, bagus. Kalau tadi al-jarhu, menganggap orang ini buruk, jelek. Bab al-jarhu wa ta'dil ini memang asalnya itu terjadi pada ulama-ulama terdahulu pada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama berkaitan dengan apa? Ar-rijal atau ruwatul hadis, ya, atau rijalul hadis. Dan ini sangat dibutuhkan di saat itu untuk menghukumi satu hadis sahih apa dhaif, ya, atau seterusnya. Maka ilmu ini perlu, sehingga muncullah di sana ulama al-jarh wa ta'dil, ya, seperti Ibnu Ma'in, Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Sehingga akan diketahui hadis ini sahih atau dhaif. Fulan thiqah, berarti hadisnya thiqah. Bukan hanya sekedar itu, dalam jarh wa ta'dil itu lebih rinci. Si fulan thiqah, tetapi ketika meriwayatkan dari negeri ini, misalkan dari negeri Basrah, dia dhaif. Sampai seperti itu. Atau bahkan perorangan, si fulan ini thiqah, hafidun, tetapi ketika meriwayatkan dari si fulan, dhaif. Ya. Sampai seperti itu ulama al-jarh wa ta'dil. Ya. Itu sering disebut oleh para ulama ilalul hadis, ya. Ilal hadis. Ilal itu secara bahasa penyakit. Jadi hadis itu secara nampak perawinya sikoh semua, ya. Perawinya sikoh semua. Ini sikoh, ini sikoh, sikoh. Oh, berarti hadis ini sahih. Itu sama ahlul hadis, ahli ilal, ilalul hadis bilang belum tentu. Belum tentu. Ini si fulan sahih apabila meriwayatkan dari si fulan. Apabila meriwayatkan dari si fulan ini, yang lain dhaif. Naam. Nah, itu sampai seperti itu ulama membahas ya tentang al-jarh wa ta'dil supaya mereka apa? Bisa menentukan hadis ini sahih apa dhaif. Naam. Nah, ilmu ini ya, al-jarh wa ta'dil tentang rijalul hadis atau ruwatul hadis memang sudah apa? Naam, intaha wal qada. Wan qada, berhenti dan sudah selesai. Karena sudah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab ya, di dalam kitab-kitab rijal ya, dalam kitab-kitab tentang rijal. Seperti Mizanul I'tidal ya, Tahdhibut Tahdhib atau Na'am Tahdhib, Na'am Tahdhibut Tahdhib atau dan kitab-kitab lain. Ya, yang intinya di situ menjelaskan tentang rawi-rawi hadis, ya, menjelaskan tentang rawi-rawi hadis, si fulan siqah, si fulan dhaif atau si fulan siqah tapi ketika meriwayatkan dari si fulan dhaif dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah al-jarh wa ta'dil tentang ar-rijal, tentang orang berkaitan dengan din, ya, berkaitan dengan ad-din, agama. Dan ini pada zaman salaf sudah ada sampai sekarang, ya, tetap ada. Kenapa? Sebagaimana disebutkan di sini adalah himayatan lid-din, untuk menjaga agama, wa sunnah wal aqidah, sunnah dan aqidah. Sebagai contoh, Imam Ahmad ditanya tentang seorang bernama Abu Muhammad Al-Muhasibi. Abu Muhammad Al-Muhasibi ini seorang ulama besar, bahkan memiliki kelebihan ketika berbicara tentang akhirat, semua orang yang mendengarnya pasti menangis. Menangis. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepadanya. Tetapi Imam Ahmad ketika ditanya, beliau menjawab, ketika ditanya, bolehkah aku duduk di majlisnya? Kata Imam Ahmad, tidak. Kemudian orang tersebut bertanya lagi. Dia kekeh itu, ingin duduk di tempatnya, di majlisnya Al-Muhasibi ini. Wahai Imam, maukah engkau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhasibi, Al-Muhasibi, supaya engkau bisa benar-benar menilai apakah Muhasibi ini berhak diambil ilmunya atau tidak. Supaya engkau adil, tidak hanya sekedar mendengar dari fulan dan alan. Kata Imam Ahmad, tayyib, ana akan coba mendengarkan langsung. Akhirnya apa? Si muridnya ini membuat rekayasa, yakni si Al-Muhasibi ini diundang ke rumahnya untuk menyampaikan nasihat. Sementara kedatangan Imam Ahmad ini tidak diketahui oleh Al-Muhasibi. Imam Ahmad datang lebih dahulu, kemudian naik rumah di atasnya, di atapnya, ya, di atasnya. Tidak diketahui oleh al-muhasibi. Terus diundanglah al-muhasibi dan diundang oleh apa orang lain untuk menyampaikan tausiah tentang akhirat. Maka berbicaralah al-muhasibi ini. Masya Allah, orang pada menangis, ya. Semua yang hadir di situ menangis. Kemudian setelah selesai, ya, setelah selesai semua orang bubar, al-muhasibi juga pulang. Maka murid Imam Ahmad ini naik ke atas melihat Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad dalam keadaan apa? Pingsan. Dalam keadaan pingsan. Kemudian setelah siuman ditanya, "Kenapa engkau pingsan?" "Karena aku menangis dan takut ketika aku mendengar ceramahnya al-muhasibi." Sampai pingsan. Menangis sampai pingsan. Karena saking luar biasanya lisan, ya, dari al-muhasibi ini membuat orang-orang ini takut, ya, akan akhirat. Ini muridnya ini seolah-olah mendapatkan angin. "Kalau begitu boleh kita duduk di majelisnya?" kata Imam Ahmad. "Lah, tidak. Tidak." Perhatikan, ya. Al-Muhasibi ini seorang ulama besar, ya. Ulama besar, bukan ulama remeh. Naam. Itu adalah al-jarh wa ta'dil. Dan ini adalah jarh, ya. Dan ini adalah jarh, celaan. Jangan duduk di majelisnya. Jangan duduk di majelisnya. "Oh, dia pintar, dia Masya Allah ilmunya." "Lah," kata Imam Ahmad. "Lah, tidak." Naam. Karena al-muhasibi ini memiliki catatan, ya. Catatan-catatan yang itu catatannya menyimpang dari apa? Dari akidah Ahlus Sunnah, ya. Tidak kita bahas di sini karena bukan tempatnya. Mudah-mudahan di waktu lain kita bisa membahas hal-hal yang seperti ini. Naam. Dan yang seperti ini, jarh wa ta'dil seperti ini terus ada ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat, ya. Karena ini merupakan manhaj Ahlus Sunnah, manhaj salafi, dan manhaj salafi ini akan terus ada sampai ila yaumil qiyamah, dan manhajnya akan terus bersamanya. Apa di antara manhajnya? Al-jarhu wa ta'dil, ya. Al-jarhu wa ta'dil. Di sini disebutkan bidawabit asy-syar'iyyah, dengan dhabit-dhabit yang syar'i. Tidak sembarangan Ahlus Sunnah ini menjarah seseorang. Enggak sembarangan dia benci, dia enggak suka sama dia terus langsung dijarah, langsung ditahdir, langsung di... enggak. Dengan dhabit syar'iyyah. Apa penyimpangannya? Makanya dalam apa? Ilmu al-jarh wa ta'dil, dalam mustalahul hadis itu disebut ada satu kaidah dalam al-jarh wa ta'dil. Al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala ta'dil, ya. Apa itu al-jarhu al-mufassar? Al-jarhu itu celaan, mufassar rinci. Itu muqaddamun ala ta'dil, didahulukan daripada ta'dil, pembelaan, pujian. Seorang ada yang memuji, ada yang mencelanya, ya. Ini pakai ilmu, enggak sembarangan. Dia enggak suka sama orang itu langsung tahdir. Lah, sembarangan. Ini agama, ya. Agama enggak boleh sembarangan. Harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Al-jarhu mufassar muqaddamun ala ta'dil. jarh yang rinci itu didahulukan daripada ta'dil. Ulama menta'dil si fulan, misalkan dalam rawi, ya, dalam rawi si fulan ini dita'dil, dipuji oleh seorang ulama, makbul, siqah misalkan. Sementara ulama lain mengatakan dhaif. Kenapa dhaifnya? Karena dhaifnya su'ul hifz, hafalannya jelek. Mana buktinya nih? Buktinya jelek hafalannya, mana? Nih di riwayat ini dikatakan begini. Di riwayat dia seperti ini. Beda, sementara yang ini lebih siqah, lebih kuat hafalannya. Juga ada lagi riwayat yang lain. Beda dengan riwayat yang tadi. Ini hafalannya su jelek ini. Dicari lagi dalam riwayat lain tuh. Si fulan ini jelek hafalannya. Ulama tahu. Hah? Ulama hadis tahu tentang itu. Sementara yang satunya mengatakan siqah. Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Maka ketika ada rawi ini dalam sebuah silsilah hadis, silsilah rawi hadis, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kenapa? Al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Jarh yang mufassar, yang ada perinciannya, itu didahulukan daripada yang menta'dil tadi. Ya. Yang mengatakan dan memujinya, ya, mengatakan baik dan memujinya. Kenapa? Karena yang tadi mencela, yang mendhaifkan itu memiliki ilmu lebih, hujah lebih. Mana hujahnya ini? Dan ini tidak tahu, yang mentakdil tadi tidak tahu, ya, tidak tahu. Ini jika antara ulama, ya, jika antara ulama berbeda pendapat tentang si fulan, ya, berbeda pendapat tentang si fulan. Secara akal juga kita bisa menerima, ya kan? Selama jarh mufassarnya ini sahih, bukan kedustaan, ya. Nanti ini juga ada perincian-perinciannya. Jarh yang mufassar ini ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya itu beritanya adalah siqah, benar, sahih, bukan kedustaan. Ya, bukan kedustaan. Karena apabila bila dusta, ya mardud, tertolak, sama saja tidak ada apa? Tidak ada tafsirnya, tidak ada perinciannya. Sama dengan jarh al-am, ya, jarh secara umum. Seorang dhaif, alasannya apa? Ya pokoknya dhaif. Ya. Seorang menyimpang, ya pokoknya menyimpang. Lah apa alasannya? Enggak tahu. Enggak bisa diterima. Ya, kalau sekarang seperti tuduhan-tuduhan musyafiqah dan yang semisalnya, ya, terhadap ahlu sunnah menyimpang, ya apa menyimpangnya, mana ininya, ya pokoknya menyimpang, ya mardud, tertolak. Begitu juga seperti hajawirah, ya, pengikutnya hajuri yang mencela ahlu sunnah tanpa dalil yang jelas, hanya bilang jarah saja. Ya apa jarahnya? Ya pokoknya. Ya apa, mana hujahnya? Naam. Yang diterima itu adalah al-jarhu al-mufassar, jarah yang mufassar yang ada rinciannya dan itu adalah benar jarahnya. Ada buktinya. Ya. Ada buktinya. Oh, di sana ada yang mentakdil, yang mengatakan dia ini siqah, dia ini masih di atas sunnah, ditolak, tertolak. Kenapa? Karena ini sudah ada data ini, ya. Walaupun dia secara zahir adalah nampak di atas sunnah, tapi ini catatan dia, mencela pemerintah, mencela ulama, diantara kata al-imam al-Muzani, ya. Di antara min alamati ahlil bidah atau ahlil ahwa al-waqi'atu ala ahlil hadis. Di antara tanda pengikut hawa nafsu adalah dia mencela ahlul hadis, mencela ahlus sunnah. Ya, mencela ahlus sunnah. Dan seterusnya. Ya. Ini mufassar, ya, ini mufassar. Walaupun di sana ada yang mentakdilnya. Oh, si fulan thiqah, si fulan adil, si fulan dan seterusnya. Karena tidak tahu. Ya. Yang menjarah ini mengetahui, ya, yang jarah mufassar ini mengetahui. Mana yang diterima? Yang memiliki hujjah jarah mufassar, ya, jarah mufassar. Karena dia lebih mengetahui, ya, dan mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang yang mentakdil, ya. Begitu dalam apa? Dalam kaidah al-jarh wa ta'dil. Naam. Kenapa itu harus dilakukan? Sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, himayatan lid-din, untuk menjaga agama. Kalau seorang berbicara seenaknya tentang agama, yang satu bicara dengan tanpa apa? Tanpa bimbingan syariat, maka hancur agama ini. Wasunnah, dan untuk menjaga sunnah, wal aqidah dan aqidah. Wadzalika anna al-mutadabbir li kitabillahi azza wa jalla wa sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut bagi orang yang mentadabburi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajidu anna ad-dina, dia akan mendapati bahwasanya agama mabniun, itu dibangun, ala aslaini azimaini, di atas pokok yang agung. Apa itu? At-ta'sil wat-tahdir. At-ta'sil dan at-tahdir. At-ta'sil, at-ta'sil itu apa? Pengokohan. Ya. Pengokohan, seorang harus berada di atas jalan yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar dan seterusnya. Wat tahdir, dan tahdir dari penyimpangan-penyimpangan. Yakni ta'silul haq wa bayanihi. Ya. Kokoh di atas al-haq dan menjelaskan al-haq tersebut. Yang kedua apa? Wat tahdir minal batil bikulli ashkalihi. Tahdir dari setiap perkara yang batil. Bikulli ashkalihi, dengan segala macam bentuknya. Maka sering disebut oleh para ulama at-tasfiyah wa tarbiyah. Ya. At-tasfiyah wa tarbiyah. Nah. Tasfiyah, pembersihan. Wa tarbiyah adalah tarbiyah, pendidikan. Fal manhajus salafi, maka manhaj salafi qaimun ala hifdhiddin, itu tegak di atas menjaga ad-din wal aqidah dan aqidah. Falihada, maka karena ini, la yaghtarru bi'amali ahli al-bid'ah, maka ahlu sunnah ini tidak tertipu dengan amalan-amalan ahlu al-bid'ah. Seperti pada pertemuan atau pada pelajaran, oh bukan di sini ya, naam, di apa, di Adiarsa ya, tentang kisah apa, diskusi atau debat Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. Ibnu Abbas mengakui bahwasanya orang-orang Khawarij ini sungguh benar-benar ibadahnya, ya, sampai dia mengatakan, aku tidak menemukan satu kaum, ya, yang paling banyak, yang paling kuat ibadahnya kecuali mereka. Sampai terlihat dari wajah-wajahnya, dari tangannya, yang tangannya ini sampai apa? Tebal, ya. Saking lamanya sujud. Saking lamanya sujud. Kemudian matanya ke dalam saking jarang tidur. Nah. Tapi Ahlus Sunnah tidak tertipu dengan mereka, ya. Tidak tertipu dengan mereka. Kehebatan ibadahnya. Begitu juga seperti Imam Ahmad, ya. Bagaimana hebatnya al-muhasibi dalam bicara, luar biasa, ya, luar biasa. Bahkan beliau sendiri pingsan, menangis dan pingsan karena mendengar apa? Mendengar tausiahnya. Mendengar tausiahnya. Bukan berarti langsung, wah, berarti bagus ini, ya, ceramahnya luar biasa sampai orang ingat akhirat dan pingsan takut. Karena takut dicabut oleh Imam Ahmad, enggak. Ketika ditegaskan, lah, enggak, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena untuk menjaga agama. Karena dia memiliki penyimpangan. Karena dia memiliki catatan-catatan yang menyimpang dari garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. La yaqtarru bi'amali ahlil bid'ah, tidak tertipu dengan amalan-amalan ahlul bid'ah, wa zuhdihim, dan kezuhudan mereka, wa taqaffurihim lil ilmi, dan seriusnya mereka mengambil ilmu, atau banyaknya mereka mengambil ilmu, karena banyak diantara ahlul bid'ah juga memiliki ilmu, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adallahu Allahu ala ilmin, ya. Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Ada dua makna disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam tafsirnya tentang ayat ini. Ada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Yang pertama adalah atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu orang ini. Orang ini akan tersesat. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama, ala ilmin. Atas ilmu Allah. Dia disesatkan oleh Allah atas ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu orang ini tidak layak mendapatkan hidayah. Ya. Kok bisa? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan paman Nabi Abu Talib, ya. Tidak mendapatkan hidayah Islam. Allah Subhanahu wa taala tahu. Orang ini adalah orang yang tidak layak mendapatkan hidayah. Kok bisa dipilihin dan itu? Itu urusan Allah. Allah berbuat ma yasha, ya. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Di balik semua itu ada hikmahnya, ya. Di balik semua itu ada hikmahnya. Kemudian tafsir yang kedua, ala ilmin, yakni seorang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu orang itu. Yakni orang itu berilmu, ya. Tetapi ilmunya ini tidak membawa dia kepada petunjuk. Ilmunya ini tidak membawa dia di atas al-haq. Tetapi ilmunya ini justru, ya, dipelintir oleh dia. Ilmunya ini oleh dia dijadikan sebagai tameng hawa nafsunya. Waliyadubillah. Ya? Waliyadubillah. Jadi semakin pintar, dia semakin bisa meracik alasan. Ya? Meracik hujjah, bagaimana hawa nafsunya ini yang tersembunyi ini tidak diketahui, ya, tidak diketahui oleh kaum muslimin. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak tertipu, ya, seorang salafi, ya, seorang yang berada di atas manhaj salaf tidak tertipu dengan hal itu. Dia hebat, Dia Masya Allah ketika membahas fikih, ketika membahas akidah, ketika membahas ini, Masya Allah, tidak tertipu. Ya, tidak tertipu. Masih bahas pakai ini kok kitab-kitab salaf, kitab tauhid, kitab Syekhul Islam, kitab ini pakai fatwanya Syekh Ahlus Sunnah. Enggak tertipu. Ahlus Sunnah tidak akan tertipu. Naam. Walam yakun hadza mani'an min at-tahdhir, dan semua itu tidak menghalangi dari tahdir terhadapnya. Ya, dari tahdir terhadapnya. Masa ilmunya banyak kok ditahdir? Ya. Masa jasanya banyak kok ditahdir? Masa seterusnya. Lah, tidak menghalangi. Ya. Selama dia tidak mau kembali kepada jalur yang hak, kepada jalur Ahlus Sunnah, maka prinsip Ahlus Sunnah adalah an-naqdu lil mukhalif, ya. Ponis hukum kepada al-mukhalif, bagi orang yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah. Minat tahdir tidak menghalangi baginya untuk mentahdir man nam min mukhalafatihim, dari penyelisihan mereka, wa ma hum alaihi minal batil, dan apa yang ada pada mereka dari kebatilan. Yaqulu samahatu al-imam al-allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala fi mu'radi raddihi, ketika penjelasannya menolak atau membantah ala Muhammad ibn Ali As-Sabuni, kepada Muhammad bin Ali As-Sabuni, fi ta'wilihi lis-sifat, ketika dia menta'wil as-sifat, thumma qala As-Sabuni, kemudian berkata As-Sabuni ini fi maqalihi al-khamis, pada ucapannya yang poin kelima, hadahullah wa alhamahu taufik, mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya hidayah dan taufik. Manasahu, ucapannya adalah ini siapa As-Sabuni ini mengatakan, lakinni, akan tetapi aku ini, arba'u bi ikhwani salafiyin, aku merasa kasihan kepada saudara-saudaraku salafiyin, ayyatahammalu fi a'naqihim, mereka menanggung di pundak-pundak mereka, wizra tadlilil ummah, dosa menyesatkan umat. Jadi dia mengkritik manhaj ajarah wa ta'dil. Karena manhaj ajarah wa ta'dil ini konsekuensinya adalah menghukumi seseorang sesat. Ya, menghukumi seseorang sesat. Tapi tadi dijelaskan di awal bidhawabit syar'iyah, ya. Dengan dhabit syar'iyah, apa ada dhabit-dhabitnya, ya, ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya, enggak sembarangan. Nah, tapi dia maksudnya mencela, ya. Saya khawatir teman-teman di salafiyin ini, ya, saya kasihan kepada teman-teman salafiyin, mereka menanggung dosa, ya, menanggung dosa sikap apa? Sikap menyesatkan umat. Gitu. Wa takfiri a'immatil muslimin, dan mengkafirkan para a'immah kaum muslimin. Nah, kalau ini dusta ini. Ya, dusta. Menuduh salafiyin mengkafirkan apa? Para imam-imam kaum muslimin. Dari siapa? Min ahlil fiqh wal hadis wat tafsir. Dari ahlul fikih, ya, ahli fikih, ahli hadis dan tafsir. Alladzina hum ala madhhabil asy'ariyah, yang mereka berada di atas mazhab asy'ariyah. Ya, seperti Ibnu Hajar, ya, Al-Imam An-Nawawi, ya, dan juga yang lainnya. Famada sayajni in faraqna shaffal muslimin. Maka apa? Sebentar, saya jeni jana ya jeni. Maka bentuk jana yajni itu jinayah, ya. Artinya secara bahasa itu kriminal, ya, ini maksudnya kezaliman, ya. Kezaliman apa, ya? Yang paling besar. Infaraqna safal muslimin. Yang kita ini memecah belah safnya kaum muslimin. Ya, barisan kaum muslimin. Kenapa? Karena tadi menyesatkan sebagian kaum muslimin. Ini sesat, ini perbuatan sesat, si fulan menyimpang dan seterusnya. Wa nasabna ila ad-dalal, dan kita menisbahkan dia kepada kesesatan. Seperti apa? Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena beliau di dalam beberapa kalamnya, ucapannya mentakwil beberapa sifat, ya, beberapa sifat-sifat Allah. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Syarihul Bukhari, ya, penulis syarah Al-Imam Bukhari. Wa dzakara jama'atan akharin, kemudian Ali As-Sabuni ini menyebutkan beberapa jamaah yang lainnya disebutkan dari a'immah, yang a'immah tersebut terpengaruh dengan madhab Asy'ariyah, yaitu yang mentakwil sifat, ya, yang mentakwil sifat. Tsumma qala, kemudian mengatakan, wa kullu ha'ula'i la'immah al-ajilla. Mereka ini semuanya adalah imam-imam yang agung, ya, yang mulia. Wa ghairu min madhhabil imamil al-Asy'ari, dan selain mereka, yang mereka ini bermadhab dengan madhab Imam Al-Asy'ari, yaitu mentakwil sifat. Kemudian dijawab oleh siapa? Syekh bin Bas. Wal jawab, jawabannya, ayyuqal, dikatakan, laisa min ahlil ilmi as-salafiyin mayukaffiru ha'ula. Tidak ada di antara ahlul ilm dari salafiyin yang mengkafirkan mereka. Siapa? Tunjukkan. Ya. Tunjukkan di antara a'immah salafiyin yang mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang mengkafirkan Al-Imam An-Nawawi? Al-Imam Baihaqi, ya. Dan yang lainnya dari a'immah al-hadis yang mereka tergelincir dan mentakwil sifat, ya, mentakwil sifat. Siapa? Enggak ada yang mengkafirkan mereka. Ya. Alladzi dzakartuhum, alladzi dzakartahum, yang engkau sebutkan mereka itu. Wa inna ma yuwaddihuna akhtaahum. Hanya saja para ulama salafiyyin yuwaddihuna akhtaahum. Mereka ini menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Ini salah. Ya. Wa illa, mereka ini adalah ulama. Naam. Kesalahan mereka fi ta'wilil katsiri minas sifat, ya. Kesalahan mereka dalam mentakwil banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti Al-Imam Baihaqi, ini banyak, ya, mentakwil sifat, padahal ulama hadis. Wa yuwaddihuna anna dhalika khilafu manhadis salafil ummah, dan menjelaskan bahwasanya itu adalah perkara yang menyelisihi manhaj salaf umat ini. Walaysa dzalika takfiran lahum, dan itu bukan bentuk mengkafirkan mereka. Ya, bukan bentuk mengkafirkan mereka. Wala tamziqan li syamlil ummah, dan bukan pula memecah belah umat. Wala tafriqan li safihim, dan tidak pula memecah saf mereka. Wa inna ma fi dzalika an-nushhu lillahi wa li ibadihi, dan sesungguhnya itu merupakan nasihat untuk Allah dan untuk hamba-hambanya. nasihat untuk Allah, yakni memperjuangkan kalimah Allah, yakni al-haq, supaya al-haq ini tinggi. Untuk hambanya, nasihat untuk hambanya, supaya hamba-hambanya tidak terjerumus kepada kesalahan imam-imam tersebut. Naam. Wa bayanil haq, dan menjelaskan al-haq, kebenaran. Wa adami kitmanihi, dan tidak menyembunyikan al-haq. Wal qiyami bidda'wati ilallah, dan sebagai bentuk menegakkan dakwah kepada Allah. Wal irsyadi ila sabilihi, dan memberikan petunjuk kepada jalan Allah. Walau sakata ahlul haq an bayanihi, andaikan orang yang berada di atas al-haq diam menjelaskan kesalahan-kesalahan tersebut, lastamarra al-mukhti'una ala akhtaihim, pasti orang-orang yang salah ini akan terus berada di atas kesalahannya kalau tidak ditegur, kalau tidak dijelaskan kesalahannya. Dia akan terus di atas kesalahannya. Wa qalladahum ghairuhum fi dzalik. Dan yang lainnya akan mengikutinya tanpa ilmu. Kenapa? Karena dia imam. Ya. Karena dia ulama. Karena dia ustaz. Nah. Wa ba'a sakituna bi ismin atau bismi bi ismil kitmani. Alladhi tawa'adahumullahu fi qawlihi subhanah. Dan kebinasaan kepada orang-orang yang diam dengan mendapatkan dosa karena menyembunyikan al-haq, yang mereka akan mendapat ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti disebutkan dalam ayat, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh kami berupa penjelasan dan petunjuk, mimba'ni ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan hal tersebut kepada manusia apa yang ada di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, ya, yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki. Tobat, memperbaiki apa yang dia rusak, ya. Wa aslahu itu memperbaiki apa yang dia rusak. Dia sudah mempengaruhi orang lain, ya, di atas kesesatan atau di atas pemahaman yang salah, dia harus perbaiki. Berapa orang yang dia simpangkan, berapa orang yang dia sesatkan, bertanggung jawab dia. Wa aslahu, itu makna aslahu, jelaskan kepada orang lain. Kalau dia majlisnya majlis khusus hanya 10 orang, ya kepada 10 orang. Tapi kalau majlisnya umum sudah menyebar, ya, ke seluruh dunia, ya dia harus buat satu pernyataan bahwasanya apa yang telah saya sampaikan kemarin dan ini itu adalah salah, saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sebutkan lagi, karena sudah menyebar kemana-mana, ya. Itu wa aslahu, illal ladina tabu, kecuali orang yang bertobat. Wa aslahu, ya, wa bayyanu. Nah, ini lebih lagi, wa aslahu, memperbaiki, wa bayyanu, dan menjelaskan kepada orang lain. Ini adalah dalil yang sangat kuat. Seorang bertobat tidak hanya sekedar ini sudah saya bertobat. Tidak. Harus dijelaskan. Ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan rinci, maka dia jelaskan rincian-rincian kesalahan tersebut supaya orang lain tahu bahwasanya yang dilakukan dia ini dan itu, 1, 2, 3 ini salah. Saya bertobat dari ini dan ini dan ini. Sebutkan rinciannya, kesalahan-kesalahannya apa saja. Itu illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu. Tidak bisa bertobat secara umum, enggak, tidak bisa. Orang kan menilai, ya dari mana dia tobatnya? Yang ini masih terdolimi, yang ini masih menuntut, yang ini masih. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fa ulaika atubu alaihim, maka mereka yang seperti itu adalah orang yang aku terima tobatnya. Ya, mereka ini yang diterima tobatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha penerima tobat dan maha pengasih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ada sedikit lagi, insyaallah kita cukupkan dulu dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, kami mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.